Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Baik, kita masuk pada hadis ke-98 dari kajian kitab Bulughul Maram pada kitab Thaharah bab adab qada'il hajat. Bab adab-adab buang hajat. Pada hadis ke-98 Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha dan dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau annannabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man atal ghaita falyastatir, barang siapa yang mendatangi tempat buang hajat atal gua itu di sini nanti banyak pengertian. Barang siapa yang mendatangi tempat buang hajat atau barang siapa yang pergi untuk buang hajat fal yastatir, maka hendaknya menutup diri. Barakallahu fikum. Hadis ini rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Pada hadis ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda man atal ghaita. Lafaz al-ghaib itu hukum asalnya adalah lafaz yang digunakan untuk penyebutan tempat rendah, maka nul munkhafid. Kemudian dipakai untuk istilah yu'addu liqada'il hajah, alama yu'addu liqada'il hajah, untuk tempat yang dianggap bisa dipakai buang hajat. Maka al-gha'ito bisa bermakna tempat yang bisa dipakai untuk buang hajat, seperti toilet. Makna yang lain, man atal gha'ito, yakni man dahaba liqada'i hajatihi. Man ata, man dahaba. Al-gha'id makna yang lain adalah ya perbuatan untuk buang hajat. Barang siapa yang pergi untuk buang hajat. Jadi barakallahu fikum bisa dipakai dua makna tersebut, intinya saling melengkapi. Kalau ada yang menerjemahkan barang siapa yang mendatangi tempat buang hajat, maka hendaknya dia menutup diri ketika buang hajat, boleh demikian terjemahannya. Atau menerjemahkan dengan barang siapa yang pergi untuk buang hajat, ini juga boleh. Barakallahu. Untuk gha'id, ya, tempat buang hajat, maka tempat tersebut harus tertutup dari pandangan manusia, sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan Abdullah dalam syarah ini. Beliau menyatakan falyastatir anin nas bi ayyatawara anhum bi syai'in yasturuhu. Hendaknya dia menutup diri dari manusia dengan dia ya tawara, menjauh dari mereka, menutup diri dari mereka dengan sesuatu yang bisa menutup dirinya. Imma bijidarin, baik penutupnya itu berupa tembok, nah, toilet tembok. Aw syajaratin, atau pohon, berarti di balik pohon yang kemudian sisi lainnya tidak terlihat orang, ini boleh. Aw syai'in mu'addin liqada'in hajah, atau sesuatu yang dianggap bisa untuk menutup barakallahu fikum diri ketika buang hajat. Fala yakunu barizan amaman nas, maka tidak boleh terang-terangan tanpa penutup ketika buang hajat. Ya, tidak boleh terang-terangan menampakkan dirinya, auratnya di hadapan manusia. Li'anna hadza mukhalifun lil adabil islamiyah, karena ini menyelisih adab-adab islamiyah. Barakallahu fiik. Kemudian pada hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, annan nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasanya nabi alaihi salatu wassalam kana idza kharaja min wa'itin qala ghufranaka, bahwasanya nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau keluar, ya, telah keluar min ghaib, dari tempat buang hajat, atau keluar dari menunaikan hajat, Qala ghufranaka, Nabi berdoa ghufranaka. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Akhrajahul khamsah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lima. Barakallahu fikum. Yakni al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahumullah. Wa shahahahu Abu Hatim wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh al-Imam Abu Hatim dan Imam Al-Hakim. Barakallahu fikum. Hadis ini ya derajatnya sahih, walaupun ada sebagian yang menyatakan lemah. Yang menyatakan lemah berpendapat ketika berdoa keluar dari toilet atau buang hajat, doanya adalah alhamdulillah. Tapi yang ma'ruf, yang masyhur adalah ghufranaka. Maka hadis ini bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Pada hadis ini padanya termasuk di antara adab-adab buang hajat, yakni berdoa kepada Allah setelah buang hajat. Ketika keluar melangkah dengan kaki kanan, kemudian berdoa ghufranaka. Lafaz ghufranaka ini ghufrana, ya, nunnya di fathah, mansub sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Di situ ada fi'il mahdhuf, fi'il yang dibuang. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, lafadz ghufranaka wa huwa annahu maf'ulun bih li fi'li mahdhuf, taqdiruhu as'aluka ghufranaka. Lafadz ghufranaka ini sebagai maf'ul bih untuk fi'il yang dibuang, ya, takdirnya, ya, fi'il yang dibuang tersebut adalah as'aluka, langsung ghufranaka. Jadi tidak perlu memakai as'aluka, cukup ghufranaka. Kalau lengkapnya as'aluka ghufranaka, aku mohon kepadamu ya Allah ghufranaka, ampunanmu. Barakallahu fikum. Adapun makna dari ghufranaka, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah, disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, wal makna anni atlubu minka ghufranaka bi antasattara dzunubi. Wa alla tu'akhidni biha, sesungguhnya aku memohon, aku meminta kepadamu atau darimu ampunanmu, supaya engkau ya Allah menutupi dosa-dosaku dan tidak menghukumku karena dosa-dosa tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur wal Ghaffar. Al-Ghafur yang senantiasa mengampuni hambanya, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Barakallahu fikum. Makna dari Al-Ghafur dan Al-Ghaffar dari nama-nama Allah, annahu yusattiru ala ibadihi dunubahum wa ya'fu anha wa la yu'akhiduhum biha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa-dosa hamba dan mengampuninya serta tidak menghukum lantaran dosa-dosanya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun beliau itu adalah seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, namun Nabi tetap selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kemudian di antara faedah mengapa doanya dengan doa ghufranaka, memohon ampunan kepada Allah. Ghufranaka, aku memohon ampunan-Mu ya Allah. Di sini disebutkan dari banyak pendapat yang dirojihkan ada dua, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama al-qaulul awal, pendapat yang pertama menyatakan barakallahu'alaikum bahwasanya Rasul itu selalu dan senantiasa berzikir kepada Allah di setiap waktunya, sebelum makan, setelah makan, sebelum masuk kamar mandi, ya, kemudian ketika akan pergi naik kendaraan, keluar rumah, ke masjid, keluar masjid, menuju masjid, ya, selalu berzikir kepada Allah. Kemudian di saat buang hajat, orang dilarang berzikir kepada Allah. Berarti ada zikir yang terputus. Oleh karena itu barakallahu fikum, pada saat itu zikir yang terputus, Nabi meminta ampunan kepada Allah karena tidak bisa berzikir kepada Allah ketika itu. Maka Nabi ketika sudah keluar berdoa ghufranaka, aku mohon ampunan darimu ya Allah. Seperti itu. Ya. Jadi meminta ampunan setelah keluar dari toilet atau buang hajat dikarenakan di saat itu tidak bisa berzikir. Jadi meminta ampunan kepada Allah. Ini menunjukkan barakallahu'alaikum berzikir itu setiap saat, setiap waktu, kecuali di beberapa tempat atau keadaan tertentu. Ketika buang hajat dilarang, ya, barakallahu'alaikum itu diantaranya. Dan bahkan Nabi, walaupun Nabi tidur, itu beliau menyatakan yang tidur itu hanya mata beliau, namun hati beliau tidak tidur. Itulah Nabi barakallahu. Kemudian al-qaul tsani, pendapat yang kedua, ya, di antara faedah mengapa ketika setelah keluar dari buang hajat membaca ghufranaka, kalau yang pertama tadi dikarenakan barakatikum Nabi terputus dari berzikir di saat buang hajat, maka Nabi meminta ampunan kepada Allah karena tidak bisa berzikir. Karena Nabi itu selalu berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, di setiap waktunya. Pendapat yang kedua, kenapa menggunakan doa ghufranaka setelah buang hajat? Barakallikum. Disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, dikarenakan dikhawatirkan seseorang itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sebab orang bisa buang hajat itu adalah sesuatu yang nikmat dari Allah. Ni'matun minallah yastahiqu 'alaiha syukr. Merupakan kenikmatan dari Allah yang berhak bersyukur atasnya. Oleh karena itu, barakallahu'alaikum, ketika keluar dari buang hajat, keluar dari toilet, ya, mengucapkan doa ghufronaka, khawatir, ya, setelah itu tidak bisa bersyukur lagi kepada Allah. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kita ini tahu di antara hikmah kenapa kok doa keluar dari toilet itu ghufronaka. Ya, ternyata kalau kita sudah membaca-baca penjelasan keterangan para ulama. Barakallahu. Baik. Dari dua hadis tadi, hadis yang pertama hadis Aisyah yang Nabi menyatakan man atal ghaita falyastatir, barang siapa yang mendatangi toilet, ini makna pertama. Makna kedua, man dhahaba liqada'i hajatihi, barang siapa yang pergi untuk menunaikan hajatnya, falyastatir, maka hendaknya dia menutup diri. Hadis Aisyah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Aisyah yang barusan kita baca, bahwasanya kebiasaan Nabi selalu beliau lakukan apabila keluar dari setelah buang hajat, beliau berdoa ghufronaka. Pada dua hadis tersebut ada tiga faedah. Faedah yang pertama, masyru'iyatul istitar hala qada'il hajah. Wattawari an-nadharin nas, disyariatkan menutup diri ketika buang hajat dan menjauh dari pandangan manusia. Kalau tidak jauh dari pandangan manusia namun sudah tertutup, mungkin toiletnya ada dalam rumah, ya, dalam keadaan di samping toilet itu ada orang, ini tidak mengapa. Yang penting tertutup. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, masyru'iyatu sitril aurah, disyariatkan menutup aurat. Disyariatkan menutup aurat dikarenakan Nabi menyatakan fal yastatir, hendaknya dia menutup dirinya. Barakallahu fikum. Li'anna qada'al hajati madonnatu kashfil aurat, dikarenakan buang hajat merupakan peluang tersingkapnya aurat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika buang hajat, ya, hendaknya menutup diri. Fayakunul insanu fi makanin la yarahu ahadun, maka seseorang bisa, ya, buang hajat di tempat yang tidak dilihat oleh seseorang. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang terakhir, yang ketiga, fihi masyru'iyatu hadha du'a, pada hadis ini menunjukkan disyariatkan membaca doa ini, yakni ghufronaka, Gufronaka disebutkan tadi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan sebagai maf'ul bih li fi'lin mahdzuf, dari fi'il yang dibuang, yakni as'aluka. As'aluka gufronaka, aku memohon kepadamu ya Allah ampunanmu. Adapun di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, adapun doa alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, ya, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani, hadzal hadits la yashih, hadits ini tidak sahih. Yang sahih adalah ghufranaka. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Itulah tiga faedah dari dua hadis yang barusan kita baca. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.